penginku SMS-an wati karo pocomu, pengin telepon-teleponan wati karo pocomu. Hatiku yang resah takkan bisa tenang sebelum ku dengar indah suaramu. Tak sabar hatiku ingin menelponmu, tapi aku wati karo pocomu. Pengen ku SMS-an wati karo pocomu, pengen telepon-teleponan wati karo pocomu. Pengen ku ngomong sayang wati karo pocomu, sakjane kangen iki ra kena dilereni, nanging aku wati wati karo pocomu. Salahkah diriku bila merindukanmu, sedang kau di sana juga merindukanku. Walaupun ku tahu kau ada yang memiliki, tapi cintaku tetaplah untukmu. Pengen ku SMS-an wati karo pocomu, pengen telepon-teleponan wati karo pocomu. Pengen ku ngomong sayang wati karo pocomu, sakjane kangen iki ra kena dilereni, nanging aku wati. Pengen ku SMS-an wati karo pocomu, pengen kangen-kangenan wati karo pocomu. Pengen ku ngomong sayang wati karo pocomu, sakjane kangen iki ra kena dilereni, nanging aku wati wati karo pocomu, wati karo pocomu, wati karo pocomu.